pupus tawak kiai ajengan hadirin. Belum tentu gagal di 10 tahun. Belum tentu gagal di 15 tahun. Betul apa tidak? Jawab ku ibu sing jujur. Jawab ku ibu sing jujur. Ayeuna ibu jeung bapak bak kenaon? Cing jawab, eta ku anak hayang dibacakeun Qur'an apa koran? Quran. Jaya kan dia jalan lagi ngomong nama. Hayangku Quran. Ayah anaknya tadi dididik tak bisa baca Quran. Namun ibunya bapak pakai mawat anak tak bisa baca Quran. Hadirin sedaya atau apa jadi abri tak, nak jadi polisi tak, nak jadi DPR tak, nak jadi insinyur tak. Dasar kami di negara kudu Islam kabeh sebab RT sebab presiden bisa direbut kembali oleh orang-orang penjajah. Dulu barang bisa kita macam. Lamun anak ibu tak bisa baca Quran, so ibu modal yang baik sah. Nuhajikan baca Quran sah juri. Tu guru muda Al Mukarram Abah Muhammad Yusuf Saringin Cisoka. Hadirin, setahun 8 bulan diajikan ku santri jeung alumni gede ilmu gede amalia sebab hayang barokah ulama. Abah dilihat di Cilongok, Rahmana guru urang, Rahmana ki uci, 2 tahun diajikeun ku masyarakat jeung para santri dan para kiai sebab gede ilmu, gede amaliah. Mama Sanja kadu kawong, setahun setengah diajikeun ku alumni. Abah ya ci santri Abah Mustomi, setahun setengah diajikeun ku alumni jeung masyarakat gede ilmu, gede amaliah. Abu ya dilihat di Cidahu Pandeglang sampai wari makomna teu saat-saat anu ngajarahan hadirin sadaya. Kiai yang santri naik ngaji kan namun dibayar tolong. Itu dibayar kacak-kacak ulah naik man. Dan guri. Santri kiai naik ngaji kan namun dibayar. Itu dibayar kacak-kacak. Bapak lain mana yang lain? Bapak-bapak siapa modal? Si anak atau aja ikan musia tolong. Nah, betul. Mata kain makan rantai kata tanah 10 ting. Kata kain yuk. Jangan, aduh ya. Pikir ibu, lalu ibu lemah mau. Ayah diajak Quran ku anak. So hadirin, anak sing tak bisa baca Quran. Yang kita banggakan hanya umum. Sekolah silakan boleh-boleh saja pak. Punten, ibu bapak hadirin sedaya. Ibu dan bapak boleh pinter bangga anaknya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda, hebat komputer, hebat itu yang bisa jabatan. Tapi ibu dan bapak kudu cari keluar cai mata getih, lamun anak tepecus maca Quran. Pirak itu pemada tersakar ngedo mulai Inggris. Pirak datang anak di Jakarta, mobilnya Mercy, mawa laptop, mawa tas, mawa koper, indungnya tersakar, cerokan. Tidak mudah omongan Inggris. Oh my baby, my father, my mother, my munah, my saro. Untung dia tercekai kemalian dan kembali. Maka Quran, wayah anak Quran. Ayo, kuring ngomongin regala. Pak, bu, punten. Jelma kuali, lulus SD, naik SMP. Kebanyakan belajar baca Quran. Mending aku di pondok, di guru urang, di abah haji, di dia. Quran di haji. Berangkat jam 8, balik jam 10 peti. So, ayah pikir kurang sholat di mana, jagalah di mana. Zaman geus leuwih ibu-ibu bapak-bapak pantes cek rasul. Inna dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban fa tuba lil ghurabai alladziina yusrihu. Tah, ibu. Ngumbara ya agama abrik-abrikan anak kurang mengikuti akhlak jahiliyah. So pakaian ibu-ibu jadi parawan jawab naon untungna eta bikang kuari parawan make celana pendek naon untungna jawab mimin nyawi izin pakai pendek luhureun tuur. Masa tuur doang obeng kembang. Masya Allah. Nah untungnya ya Allah ya Rabbi, imannya pendek nyaki duh nyakan duh pakai celana pendek deh, pakai kaos merecet percis doang nangkali karungan. Namun dengkak waktu bukan wajek bunyi-bunyi buat musuh kesudukan. Nah untungnya gerak matur kali itu kapan kapan ayah dihadap tukang wajek anu pakai pendek lelaki. Allah ibu jeung bapa cicing bae anek make celana pendek, anak teu nutupan aurat, anak teu bisa maca Al-Qur'an, anak teu bisa musalli, orang tua aya demikian dayus hukumna. Wa ma huwa dayus, ad-dayus man ra'a mungkaran fi ahlihi wal yasqut. Manusia nempo pamungkaran di keluargana, anak incu minantu teu bisa salat, teu bisa maca Qur'an, karena nukitu dayus hukumna. Rasul menyatakan ad-dayus layak hulal jannata abada, manusia nu dayus haram asup ka surga na Allah. Karasa yang ngomong kana beureuh. Nah kaya anak urang geura didik ka belajar maraca Qur. Isuk-isuk SD tos-tos madrasah tiba-tiba ka belajar maraca Qur. Ayo kita serah dengan kiai dan agur urang di sepuhan ka abah pas penerus-penerus dan ya leres tanda leres tanda betul apa tidak tok ayo serah ke disukan gampang ke jauh udah gue beda assalamualaikum waalaikumsalam hei jati anak hei nanti masya Allah ustaz Ustaz bubu-bubu dengan kumat di main kurang berbeti kami ngadengin ceramah kiai di Pandeglang menit gua lah beres nyaran karena ada tetembak tetembak kasih ngung tapi barang dipikir-pikir bu tete ho-oh kita kiai lain galak karunya on tetembak ilmu tuh gak blok pakaian tuh boga lapun biar tetembak enggak sahan ngajikan tete. Betul apa tidak? Betul. Dan sebentar? Tak keluar lima ya Ustaz. Teteh manitip. Anak teteh ke Ustaz. Tak pakai ilmuan kun. Didikin pak akhlakan kun. Mangga tak. Didikin anak. Sok tayangkan Ustaz. Anak teteh. Mangga salah kun. Meren duit. Ulah. Dekna meren duit ke Ustaz. Mau berok ke Samsung. Tidak tahu dun. Nah tuan sendiri dalam jalan. Mau apa ya buruk kosam setelah tahunan biasa sampai nah dekepat saya nanti ayah kolor nah ini pada itu anak kepat di kemah kiai kehewa aku kaya tadi kami tidak kemah buruk kosam setelah tahunan mau apa ya buruk kosam setelah dua bungkus mah isin kena kiai tukang atau istri tua kaleng mah nah kok bisa kilo itu nasa kilo dia setengah karun duit nasa juta sedang satu kode eta kiai jeung ustad sumangat kan ngajarkeun jenengna alif b ta c dua mana saminggu anak urang koreng ngaji dina jadi getakan bae ustad iya maka emang ustad keupat kana jiseun iya nyata doa kawas ayo anak urang sebab dia budak koreng geus wakrakan coba ka bapana bae dirungna boka kaindungna nyokap datang ku anak wakal jol ketena teka datang dibina dikabut dan dimana sofana sasalaman deh budak wali kesewadaban awas bo budak wali kesewadaban nukana tarang nukana pipi salam dicium panahan Rasul upangamu wirungna bab itu ieu masa salam panatana ka dieu sobat geuna sakeun teh dia geger urang salam oh awas kaset urang tanya sabu dicium teh mangga budak kuarin yang budak barat jauh masya Allah sawah lakan coba deh bapaknya teriuk di payung dia budak barat itu mau maluan ingat betul tidak pak? Betul waktu ini ikut keperokulan punten di depan budak kuat bapaknya kan ngedem nekatin cak wana lain kata hampura sebabnya tolong sia mau kalah kali ke abah sih titik didinya kekada tidak kekula sebab kula katulung lebih tolong kita pengolong kebutuhan tubuh geblek dia supaya ada mangake ayo ada kurang dari ini supaya ayam muan betul apa tidak baru sepantok keseluruh akhlakan manusia-manusia kuari tinggal itu kurang pergolongan zaman ayah ya Allah ya Rabbi etan bikang mati burang abing inter mau motor bikang kuari repat motor ceng baru dua anak tahun 2015 masalah ini anu nyusuan anak kemajikan anu wajah itu aing mah yeuh lamun aya ojek dikang ceramah ka mana bae moal naik mobil geus ngojek deui. Tuang meunah eta kamu. Hayo wa bisa asih murudan di tilawah Al-Qur'an kalawan maca kitab suci Al-Qur'an. Tilu bisa asih murudan di qiraati maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ringkes katana bisa asih murudan kalawan maca kitab bari didik pemuda supaya bisa merhaba sing rajin sing ulima maca berjanji ada tadi ul imla habis mirdatil aniyah mustadir lo fayadol barokan ala ma'ana lahu fa'amula wa utanni bihadim mawaliduhu zadiratun aniyah mumtadiam minas syukril jamini mata maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarif iqda tuhallal masa kubu jenis memang merabak dan menyakan salah tolong tidak usah salah kesedihakan ayo kembali ke mana tenang bersiap ayo kamu udah sih belajar merabak dia nempati ngelana asal ilu belanan nempati asal nantung belanan nempati merabak aduh bener na obatan hentena obat dulu mengacau nampak gak bawa kateh tutup bawa ngacau bisa hasil menudan kalau janji insya Allah insya Allah ayo ibu-ibu para cerita berjanji ayo pemuda kasih belajar baca rawi ya boleh ke sarese dengan merhaba aduh jelma merhaba kau mau dihantum ke orang-orang wahabi dihantum ke orang-orang muhammadiyah yang anti merhaba anti maulid anti segala-gala awas boleh bapak aliran kurang pula ke bawah aliran kia ada begitu beda purumiyah jadi saja mana punten purumiyah kurang mah cukup madhab syafi'i sebab kurang jalan para rokok berada orang mengikuti kiai kiai ulama di madhab syafi'i hadir di sana ya coba pada aliran macam-macam kuring tahun kemarin ceramah ke Bandung di Ciwidey kieu teu ngomong masyarakat dirinya. Punten ajengan. Urang dina malam mas ngomongna. Sok make jawab eueuh. Di cara budak Tangerang jeung Palembang. Heudas gegerong. Sakumaha tai pacul ka garingan. Tujuh mulut. Heudas. Jadi anak punten ajengan di kami masalah aliran. Di antara aya aliran kieu di dieu mah. Salat bebas yang hareup ka mana bae. Sebab Allah aya di mana-mana. Waduh. Beda hulu merantau. Nah iya, iya jawabannya tidak pikir santri, makum ale. Ulah elek orang Wahabi, ulah elek pelajar kemana rupu, nu ali, Wahabi, Persis dan sebagainya. Lawan, ulah mak naga terak, liwah buras. Dalil lawan dalil. Mantap pula pernah ditanya tak orang-orang Wahabi. Kiai, apa? Nah, iya. Kita sebabnya saya tanya ahli sunnah wal jamaah. Kamu ke sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kurang sok usah banget. Kurang dia usah banget lah. Nah. Mana dalilnya? Mana Qurannya? Mana hadisnya? Kamu orang siap. Dompang Quran aja hadisnya wah. Saya pula dijawab, rumah tak aing ke sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rumah tak aing usah banget. Sebab aing liur nempo curuk siap. Tubuh mantap banget aing diusap wae. Jadi aing dieun deuleuna. Itu hukum akal lawan hukum akal. Dalil lawan dalil. Bareng lawan bareng. Mak kumale? Mak masih baru dar ngaji ngaceh. Sial lawor. Santri pori berlain-lain kadang-kadang. Momen ape pengen HP. Ustaz tiket pengen HP. Allah, di rumah aja kan di mata kakara. Awas, mampang mampel, urang kula sieun. Ya ka haji santri, guru urang mulia, kula leletikan santri. Santri, ai mobil gablong. Imaing boga. Ayo, duit aya. Wan aing bolo-bolo duit jeung bangun negeri haji. Sok, pegawai negeri gaji berapa duit? SMP gajina sabulan 4 juta. Sabulan 4 juta. Leuk-leuk di balik ini 4 juta itu rex. Maka ibu-ibu bapak-bapak sekali deui dengan peringatan Maulid Rasulullah ini, hayu urang kenalkeun anak-anak urang ka Islam, geurak rayakeun ka Islam, geurak kita resep kana Islam, geurak didik dina Islam. Sok aya hadir sadaya urang aya ngaku Islam KTP Islam akhlak Yahudi di mah urang geus akhlak kafir di mah urang geus akhlak doang Islam ibu jeung bapak geus teu harmonis jeung anak kolot geus teu ngahargaan ka anak kolot geus teu ngarujak ka anak anak geus teu ngahargaan ka kolot kunaon ku gara-gara bodoh ulah ilmuan ya kita kejar hanya duniawi duniawi di dunia duniawi yuhibbuna kaya wayang saudara mauta ingat jamaah wali resep kana bab dunia kok kana bae lain ulah disiar dunia kudu disiar dunia kudu ngatulah ka istigol ku dunia kom dur asar beureun salat heula geus salat mah mangga teruskeun ka sadeu ieu mah naon ngaranna usaha pot poho salat poho ngaji ngublek ngublek dunia baik sampai poho ibadah ka Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dzalik maka dengan peringatan maulid yang diadakan di musala al muhajirin mudah-mudahan masyarakat di sini mendapatkan taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala amin dihampur dosa urang amin putra putri sing saroleh tur salihah amin urang sing jembar jadi rezeki anu barokah amin panjang umur nu barokah anak sing saroleh tur salihah sehingga urang di ulah wakan di rotan ya Allah puncak bisa sejarah ka tanah suci Makkatul Mukarramah Madinatil Munawwarah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ta'ana min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ta'ana min al-mutamassikin bi syariat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya hadiyal mudinnin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqil atharatil akhirin irham abdaka dal khatarin azim wal muslimin kullahum ajma'in wa ta'ana min al-akhyaril marzuqin مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. Sakit waktu kapiatur, nuntun dia tuntun. Galak, keras, khas, hati jangan Jamaluddin. Lamun Haji Jamaluddin ngomongna lemes, pajarkeun Haji Jamaluddin patu. Kumaha kula ngomongna? Leres sebab kula leutikna di barapan gedung bloklet bapak kula. Iya asli. Ampun ayeuna buah tomat, buah cempedak. Tamat kuda. Buah jeruk, buah delima, buah melon, buah anggur, itulah nama buah-buahan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء فالق الحب والنوى. اللهم بحرمة سيدنا محمد النبي الكريم وبحرمة آله وأصحاب السالكين على منهجه القويم إنا نسألك المتمسكين بطاعته ومحبته وأمنا على سنته وجماعته ومشفعا لديه بيوم القيامة. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير وعلى آله أجمعين كما جعلها على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار واجمع بيننا وبينه في دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وفاس المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شحال دموع العباد الغافلين.